lintang sing ono ing mengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Entahi esemu gawe bungahi atiku, mung sliramu pepucaning atiku. Lagi mikirin seseorang nih. Seseorang siapa? Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.